silaturahim, saling hormat menghormati tuntutan agama yang mulia. Oh, mari bersama kita jalinkan kasih sayang sesama insan. Di hari ini kita mulakan, moga kekal untuk selamanya. Cetuskan suasana harmoni. Oh, mari bersama kita jalinkan kasih sayang sesama insan. Di hari ini kita mulakan, moga kekal untuk selamanya. Terima kasih.